السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. معاشر الحاضرين، sidang salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan sebelumnya kita memasuki hadis yang kelima dari Aisyah, bahwasanya Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fa huwa rad." Barang siapa yang mengada-ada dalam urusan kita, urusan agama yang bukan berasal darinya, maka amalan tersebut tertolak. Maka dari hadis ini para ulama mereka menyimpulkan sebuah ijma, kesepakatan. Artinya ibadah itu tidak akan dianggap sah, tidak akan diterima, tidak akan berpahala di sisi Allah Subhanahu wa taala sampai memenuhi dua syarat. Syarat yang pertama apa? Ikhlas. Dan syarat yang kedua adalah ittiba, mengikuti Nabi alaihi salatu wassalam, dan mutaba'ah, mengikuti Rasulullah, tidak akan tercapai sampai ibadah tersebut sesuai, pas, dan cocok dengan enam perkara. Nah, perkara yang pertama apa? Dari sisi apa? Dari sisi sebab. Harus sama sebabnya. Contohnya apa? Orang masuk masjid, sholat dua rakaat. Ini disebut dengan tahiyatul masjid. Karena ada sebabnya. Apa itu sebabnya? Ya, masuk ke dalam rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, ibadah itu harus sesuai dengan al-jins. Harus sesuai dengan jenisnya. Selain dengan jenisnya, maka tidak dianggap sah. Contoh orang kurban dengan menggunakan burung, atau kurban dengan menggunakan ayam. Ini enggak sah karena enggak sesuai dengan jenisnya. Harus sama dengan jenisnya. Kemudian yang ketiga apa? Bilangan. Sholat duhur 2 rakaat, sholat maghrib 4 rakaat. Maka enggak sah karena enggak sesuai dengan bilangannya. Harus mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk bilangan. Contohnya orang yang wudu setiap anggota dibasuh sampai 5 kali, 6 kali, 7 kali. Nah, maka ini berdosa karena tidak sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, di dalam kaifiyah, cara, metode, di dalam beribadah. Contoh orang wudu, kakinya dulu dibasuh sebelum mukanya. Nah, ini tidak sesuai dengan kaifiyah. Nah, atau orang yang menikah tanpa wali. Bapaknya tidak setuju. Bapaknya enggak ridho. Padahal Nabi SAW mengatakan, la nikaha illa bi wali. Enggak boleh nikah tanpa ada wali. Kalau memaksa, maka dihukumi zina. Karena walinya tidak setuju. Maka harus sesuai dengan kaifiyah, cara dan metode. Kemudian yang kelima adalah dengan apa? Dengan waktu. Dengan zaman. Mau sholat duhur di waktu terbenamnya matahari, Maka ini enggak benar. Salat duhur ya ketika matahari tergelincir. Masing-masing apa? Sesuai dengan waktunya. Menyembelih kurban waktunya setelah selesai salat Id. Nah, maka yang menyembelih kurban sebelum waktunya enggak sah. Jadi harus sesuai dengan waktu. Kemudian yang terakhir, yang keenam adalah sesuai dengan tempat. Contohnya orang yang menjalankan ibadah umrah dan haji. Di mana? Di Baitullah. Ini berangkat ke Iran atau berangkat ke Irak. Haji di Karbala atau haji di Qum, kota sucinya mereka. Kota sucinya Syiatul Rafidah. Yang saat ini menyebar di sana penyakit apa? Corona. Dikatakan 16 orang sudah meninggal di sana, padahal salah satu masyayikh kita menyebutkan di salah satu status mereka sudah jatuh lebih dari 1000 orang meninggal di kota Iran, terlebih lagi di kota Qum atau di negeri Iran. Nah, maka yang menjalankan ibadah umrah atau haji di selain tempatnya, nah, maka ini dianggap tidak sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi syaratnya ibadah dua, ikhlas dan mutabaah. Mutabaah di dalam 6 perkara tadi. Ini sampai pada pembahasan tersebut di kesempatan yang lalu. Kemudian ikhwani afidhakumullah, ketika sampai pada hadis ini, Al-Imam Al-Albani alaihi rahmatullah, beliau berkata di dalam kitabnya Irwa Al-Ghalib, kata beliau, hadzal hadits qa'idatun 'azimatun min qawa'idil Islam. Hadis ini, man ahdatha fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad. Barang siapa yang berbuat sesuatu yang baru yang belum kita perintahkan, maka itu tertolak. Merupakan sebuah kaidah yang agung di dalam agama kita. Nah, sebuah landasan yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa min jawami'i kalimihi. Dan ini merupakan jawami' kalim. Jawami' kalim itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengucapkan kalimat yang sedikit tapi memiliki makna yang begitu luas. Dan ini salah satu mukjizat beliau. Berkata satu dua kalimat, tapi penjabarannya bisa diambil dari perkataan beliau yang sedikit tadi sekian banyak hukum. Dan di antaranya adalah hadis ini. Kata beliau, min jawami'i kalimihi, jawami' kalim. Fa innahu sharihun fi raddi wa ibtali kulli bid'in wa muhdatsat. Karena hadis itu tegas, jelas, nyata, gamblang untuk menolak dan membatalkan segala macam perkara bid'ah dan hal-hal yang baru. Nah, kita tidak asing dengan kata bid'ah, karena memang hadis ini membahas mengenai peringatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sebuah kebid'ahan. Apa sih definisi bid'ah? Apa sih artinya bid'ah? Bisa dilihat dari dua sisi. Bid'ah dari konteks bahasa, etimologi Arab, ada definisi bid'ah mengenai dari sisi apa, istilah syar'i. Kata bid'ah dari sisi bahasa itu bermakna al-ikhtira, penemuan, ciptaan. Apa itu bid'ah? Al-ikhtira, penemuan dan ciptaan. Ini secara apa? Secara bahasa. Wahuwa syai' alladhi yuhdath min ghairi aslin sabik. Sesuatu yang terjadi, sesuatu yang ada tanpa ada contoh misal sebelumnya. Ini artinya ciptaan. Ini artinya apa? Penemuan. Sesuatu yang baru belum ada di contoh-contoh sebelumnya. Ini secara apa? Secara bahasa. Oleh sebab itu di dalam surat Al-Baqarah ayat 117. Allah subhanahu wa ta'ala menggunakan lafaz ini. Bid'ah tapi dari sisi bahasa. Badi'us samawati wal ard. Menggunakan kata badi, ba'dal ain. Ba'dal, asal katanya ba'dal ain. Tapi di sini badi'. Tapi asal katanya ba'dal ain. Bidah. Nah, apa artinya badi'? Maha pencipta langit dan bumi. Artinya yang memang belum diciptakan sebelumnya. Belum ada misal, contoh. Nah, seperti langit dan bumi sebelum diciptakannya. Menggunakan lafaz apa? Bedi. Secara apa? Bahasa. Penemuan ciptaan yang memang baru muncul dan tidak ada yang seperti itu sebelumnya. Nah, ini secara apa? Bahasa. Adapun secara istilah syar'i, ikhwani afidhakumullah, banyak sekali definisi, tapi definisi yang paling bagus sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Syatibi dalam kitabnya Al-I'tisam. Imam Syatibi, bukan Syafi'i, Syatibi, di dalam kitabnya Al-I'tisam. Apa kata beliau yang dimaksud dengan bid'ah adalah tariqun fid-dini mukhtara'ah. Jalan yang dibuat, diinovasi di dalam agama. Ini bid'ah. Jalan yang dibuat, diinovasi di dalam agama. Tudahi asy-syari'ah. Yang menandingi dan menyaingi syariat. Jalan di dalam agama, maksudnya dalam agama Islam, yang dibuat, diinovasi, seolah-olah menyaingi, menyerupai syariat, menandingi syariat. Wa yuksad as-suluku 'alayha al-mubalagha fi at-ta'abbud lillah subhanahu, yang bertujuan untuk mubalaghah, melampaui batas di dalam perkara ibadah kepada Allah. Yang bertujuan dengan kebid'ahan tersebut atau dengan perbuatan tersebut untuk berlebih-lebihan, melampaui batas di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sekali lagi, ibadah yang sesuai harus dengan ikhlas dan mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti kalau tidak mengikuti petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang melampaui batas. Ini definisi apa? Definisi bid'ah. Siapa yang bisa membacakan? Yazid. Nah, kita kembali kepada kalimat yang pertama. Apa itu bid'ah? Tariqun fid dini mukhtara'ah, jalan di dalam agama yang diciptakan atau diinovasi. Berarti apa ikhwani afidhakumullah? Perkaranya di dalam syariat Islam. Bukan seperti perkataan orang. Orang-orang yang mengatakan bid'ah itu. Awas ya kalau makan pakai sendok. Awas ya kalau makan pakai garpu. Ini perkara-perkara baru. Kita katakan ini bukan bid'ah. Karena bid'ah itu perkaranya apa? Din. Perkaranya syariat. Perkaranya agama. Kalau itu merupakan perkara dunia yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian. Mau safar pakai pesawat, mau safar pakai kereta api, mau safar pakai kapal laut, Anda punya kendaraan motor ataupun mobil, ini memang perkara-perkara yang baru tapi mubah, boleh untuk dilakukan, bukan yang diingkari dalam agama. Karena bid'ah, penemuan baru, menambahi, mengurangi di dalam syariat, bukan di dalam urusan dunia. Yang dilakukan untuk apa? Melampaui batas. Contoh saja, bid'ah selalu melampaui batas. Di sana ketika bulan Sya'ban sampai pada tanggal 15 nisfu Sya'ban, ada yang namanya salat Fatih. Ini mereka lakukan. Yang disebut dengan apa solat? Solat Fatih. Atau yang mereka sebut dengan solat nisfu Sya'ban. Mereka solat sebanyak 100 rakaat. Yang dikenal dengan istilah solat alfiyah. Solat dengan 1000 kali. Mereka kerjakan 100, mereka meyakini berpahala 1000 kali solat. Kerjakan 100 rakaat. Pada setiap rakaatnya mereka membaca surat Al-Fatihah dan kul huwallahu ahad mereka ulangi sebanyak 10 kali. Kira-kira memberatkan atau tidak ya? Ekstrim. Ini radikal. Ini ekstrim. Melampaui batas. Salat sebanyak 100 rakaat yang disebut dengan salat nisfu Sya'ban. Begitu pula salat Lailatul Mi'raj pada malam Isra wal Mi'raj. Mereka mengerjakan banyak sekali salat. Tidak pernah diperintahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula dalam perkara salawat. Salawat kepada Nabi SAW. Di sana ada salawat Tijaniyah yang harus dibaca sekian kali. Ada salawat Rifa'iyah yang harus dibaca sekian kali. Nabi SAW mengatakan, Sallu alaiya salat, bersalawatlah kalian kepadaku. Fa'ina salatukum tablughuni. Salawat kalian itu sampai kepadaku. Apa salawat yang diajarkan Nabi SAW? Allahumma salli ala Muhammad SAW. Atau salawat Ibrahimiyah yang sudah kita baca setiap kali salat dalam tasyahud. Itu yang disyariatkan. Ini dalam perkara, belum lagi dalam perkara zikir. Di sana ada yang disebut dengan zikir qira'ah al-latifah. Qira'ah al-latifah. Mereka menyebut ya latif, ya latif, ya latif, ya latif sebanyak 100 kali. Ya latif, ya latif, ya latif. Dengan memanggil ya latif. Sekian kan. Dengan bilangan-bilangan yang besar. Ini tidak pernah diajarkan oleh Nabi SAW. Makanya perbuatan bid'ah definisinya yang mereka lakukan untuk melampaui batas, berlebih-lebihan. Segala yang menyelisihi petunjuk Nabi SAW selalu berlebih-lebihan. Itu dihakami mubalagh. Melampaui apa? Melampaui batas. Dan Nabi SAW mengatakan, halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Halakal mutanatti'un. Beliau ulangi sampai 3 kali. Binasa orang yang berlebih-lebihan. Binasa orang yang berlebih-lebihan. Islam indah. Ikuti apa yang ada, selesai. Yang tidak ada pada zaman Nabi SAW, ya jangan diamalkan. Kan enak kalau begini. Kita pun tenang. Apa yang kita lakukan semua ada dasarnya. Yang tidak ada dasarnya, ya berarti bukan agama. Bukan syariat, bukan bimbingan, bukan petunjuk, bukan jalannya Rasulullah alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu Imam Malik beliau mengatakan, "Man ibtada'a fid dini bid'atan faqad za'ama anna Nabi sallallahu alaihi wasallam khana ar-risal." Barang siapa yang membuat perkara-perkara baru dalam agama Islam, dikurangi, ditambahi, dimodifikasi, diinovasi, berarti dia telah menganggap bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkhianat kepada risalah. Artinya apa? Berarti agama ini belum sempurna. Kemudian datang orang yang harus menyempurnakan Islam dengan perkara-perkara yang mereka buat dan mereka rancang. Berarti kan Islam belum sempurna kalau seperti itu. Maka orang yang berbuat kebid'ahan berarti dia menuduh bahwasannya Nabi sallallahu alaihi wasallam pengkhianat. Karena beliau belum memaksimalkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala yang harus disampaikan kepada umatnya. Berarti dia telah mengingkari ayat Allah al-yawma al-maq akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan bagi kalian agamamu. Yang dikategorikan oleh para ulama ini merupakan ayat terakhir. Setelah turunnya ayat ini, 60 hari Nabi SAW wafat. Artinya Allah subhanahu wa ta'ala telah menyempurnakan agamanya. Segala sesuatu sudah ada dalam perkara syariat. Maka segala yang menyelisih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dihukumi mubalaghah, berlebih-lebihan dan melampaui batas. Nah, kemudian sebab terjadinya kebid'ahan ikhwani afidhakumullah, dan kita akhiri. Nah, ada banyak sebetulnya, tapi kita cukupkan dengan dua poin saja. Sebab kebid'ahan yang pertama adalah al-jahlu bi ahkami syariah, kejahilan di dalam hukum-hukum syariah. Jahil ini penyakit, penyakit yang fatal. Kejahilan dalam perkara-perkara syar'i. Mereka jahil kepada petunjuk Al-Quran. Mereka jahil kepada sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan mereka jahil kepada hadis-hadis sahih. Hadis sahih banyak yang belum diamalkan. Mengambil hadis-hadis lemah. Mengambil apalagi hadis-hadis palsu. Idza dhaqa 'alaikumul umur fa 'alaikum bi ahlil kubur. Kalau kalian sudah terjadi kesempitan, kegundahan dalam kehidupan, hendaknya kalian merujuk kepada kuburan. Bondong-bondong datang ke kuburan, minta kepada wali, berdoa ke sana, bawa ayam, menyembelih di situ, solawat, berzikir. Di kuburan-kuburan tersebut bahkan ada yang berdiri sambil tawaf memutari. Yang diambil hadis apa? Palsu. Ini pada jahil. Sahih Bukhari 7500. Saya yakin antum semuanya mungkin belum ada satupun yang menyelesaikan Sahih Bukhari. Apalagi mereka. Itu hadis apa? Hadis sahih. Belum lagi Imam Muslim. Kalau itu diamalkan, nyaman sekali. Yang dicari sesuatu yang aneh. Yang dicari sesuatu yang enggak ada. Bahkan membuat apa? Hadis-hadis yang dihukumi palsu oleh para ulama. Dihukumi lemah. Terlebih lagi di bulan apa? Di bulan ini. Yaitu di bulan Rajab. Penuh dengan hadis-hadis palsu. Hadis-hadis lemah yang menyebutkan mengenai fadilah bulan ini. Oleh sebab itu, ikhwani afidhakumullah, kebid'ahan itu lebih dicintai. Kebid'ahan itu lebih dicintai. Oleh siapa? Syaitan, oleh iblis, daripada maksiat. Kenapa? Karena kebid'ahan jarang sekali orang yang bertaubat. Kalau maksiat, diharapkan orang banyak bertaubat. Kebid'ahan itu lebih dicintai oleh syaitan daripada maksiat. Artinya syaitan lebih cinta daripada kebid'ahan. Daripada zina, mencuri, merampok, dusta, menipu. Berarti apa ikhwani afidhakumullah? Dosanya kebid'ahan di atas kemaksiatan. Karena pelaku bid'ah, dia meyakini bahwasannya itu adalah perkara apa? Perkara agama. Mereka menganggap bahwasannya ini adalah sebuah ketaatan kepada Allah. Pendekatan diri kepada Ar-Rahman, sang pencipta. Dan ini merupakan agamanya para wali. Sehingga mereka sulit untuk bertaubat. Tapi kalau maksiat, orang berzina faham 100%. Ini haram. Orang minum arak muslim tahu. Arak ini merupakan perkara yang munkar, merusak kepada tubuh dan kesehatan, dia tahu. Begitu pula riba. Menipu, berdusta dalam hal jual beli, berjanji, berkhianat, curang. Dia paham ini adalah perbuatan dosa. Dia lakukan karena mengikuti hawa nafsu. Dan ini bisa lebih diharapkan untuk bertaubat. Karena dia tahu posisi dirinya salah, dia keliru. Tapi dia jadikan nafsunya sebagai apa? Sebagai panutan. Oleh sebab itu Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, "Inna Allah hajaba taubata an sahibi bid'atin hatta yada' bid'atan." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menutup, menjadikan penghalang taubatnya pelaku bid'ah sampai dia tinggalkan kebid'ahan. Karena itu tadi, kebanyakan memang mereka menganggap itu adalah sebuah ibadah, itu adalah sebuah ketaatan. Sehingga mereka semakin dalam dan semakin dalam. Kalau sudah semakin dalam, akan semakin berat dia untuk kembali. Oleh sebab itu, Imam Ayyub ibn Abi Tamim As-Sakhtiyani rahimahullah, beliau mengatakan, "Masdada qawmun bid'atan illa sdada minallahi bu'ada." Tidak ada suatu kaum semakin banyak mereka menambah perkara-perkara baru, menambah perkara bid'ah, melainkan mereka akan semakin jauh dari Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya Anda berbuat bid'ah, berarti detik itu pula sunnah sudah ditarik dari dirimu. Semakin banyak maka semakin banyak hilang sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu diperingati keras oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan dari kantongnya kita. Rasulullah yang bersabda, "Iyakum wa muhdatsatil umur hati-hati kalian kepada perkara-perkara yang baru. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar." Perkara yang baru bid'ah itu sesat, dan kesesatan bisa menghantarkan kalian kepada api neraka. Kemudian sebab yang kedua, ikhwani afidhakumullah, yang terakhir adalah ittiba'al hawa. Mengikuti apa? Mengikuti hawa nafsu. Kebid'ahan mengikuti selera. Mengikuti akal. Oh ini bagus, diciptakan. Nah, mengikuti apa? Akal, hawa nafsu. Mengikuti pendapat. Sehingga sebab yang kedua ini, karena dia mengikuti hawa nafsunya, sehingga terjadi berbagai macam kebid'ahan. Nah, hawa nafsu banyak sekali. Di antaranya riya, di antaranya sum'ah, di antaranya ujub kepada dirinya sendiri. Nah, sehingga muncul berbagai macam perkara-perkara baru. Nabi alaihi salatu wassalam di dalam perkara kebid'ahan, dalam sebuah hadis yang sahih, bahkan diriwayatkan lebih dari 30 para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Di kulli nabiyyin hawd." Setiap nabi itu punya telaga. Setiap nabi apa punya? Telaga. Dan ini merupakan kenikmatan bagi mereka. "Wa kulluhum yatabahawna aktharhum warida." Dan seluruh para nabi mereka berbangga diri dengan para pengunjung yang banyak kepada telaganya. Adam punya telaga, Isa punya telaga, Musa punya telaga. Begitu juga Nabi siapa? Nabi kita Muhammad alaihissalatu wassalam. Para Nabi mereka berbangga diri dengan banyaknya orang yang mengunjungi telaganya. Tentu dari pengikut para Nabi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fa'ana arju an akuna aktharhum warida." Dan aku berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala telagaku yang paling banyak pengunjungnya. Karena umat beliau yang paling banyak. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Faman marra alayya shariba." Yang sudah sampai di telagaku, yang sudah bertemu dengan aku di telaga tersebut, dia akan minum dari air telaga itu. "Wa man shariba lam yadhma ba'dahu abada." Dan yang minum dari telaga tersebut tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya setelah itu. Telaga Nabi tidak akan merasakan kehausan selama-lamanya. "Fala ya'tiyanna aqwamun a'rifuhum wa ya'rifunani." Kemudian didatangkan suatu kaum, aku mengetahui mereka dan mereka mengetahui aku. Berarti siapa kaum tersebut? Umatnya Rasulullah, akan datang suatu kaum. Aku tahu mereka dan mereka mengetahui aku. Thumma yuhal baini wa bainahum. Kemudian dijadikan pembatas antara diriku dengan mereka. Artinya mereka tidak bisa masuk kepada telaganya Rasulullah. Itu kenikmatan terbesar bagi kaum mukminin. Dihalangi mereka dari aku. Kemudian aku pun mengatakan, ya Rabb, ya Allah, haula ummati. Ya Allah, mereka itu umatku, pengikutku yang datang setelahku. Mereka beragama Islam. Maka dikatakan, innaka la tadri ma ahdathu ba'da. Engkau tidak tahu, wahai Muhammad alaihi salatu wassalam, apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Engkau tidak tahu, mereka sudah berbuat perkara-perkara yang baru, yang engkau tidak ketahui setelah peninggalanmu. Kemudian Nabi SAW bersabda, suhqan suhqan liman ghayyara wa baddala ba'di. Sungguh celaka orang-orang yang mengganti perkara-perkara sepeninggalanku. Yang ada ditambahi, yang ada dikurangi, yang ada dimodifikasi dan diinovasi. Suhkon, suhkon, celaka, celaka bagi mereka. Terhalang dari apa? Telaganya Rasulullah. Kata para ulama, ketika di dunia tidak minum sunnahnya Rasulullah, maka balasan bagi mereka tidak akan meminum dari telaganya Nabi alaihi salatu wassalam. Ketika mereka tidak makan dan tidak minum dengan petunjuknya Nabi, sunnahnya Nabi, mereka tidak dikasih minum telaga beliau. Padahal sifat telaga Rasulullah dari sisi airnya, asyaddu bayadhan minal laban, lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Wa mijan kanujumis sama, dan tingku-tikunya, gayungnya seperti bintang di langit, artinya banyak dan gemerlap. Dan besarnya masyiratu syahrin, besar telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti orang yang berjalan selama satu bulan nonstop. Dia berjalan satu bulan. Ya, perjalanan satu bulan itu luas telaganya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan dalam riwayat yang lain, seperti orang yang berjalan dari Zin, dari kota apa? Madinah, menuju ke negeri Oman. Sebelah timurnya Yaman. Sebelah timurnya Yaman. Dari kota Madinah menuju Oman. Naik pesawat saja 2 jam. Oman, Madinah, 2 jam bahkan lebih. Itu telaganya Rasulullah SAW luasnya sebagaimana orang berjalan 1 bulan atau jauh perjalanan dari Madinah menuju ke negeri Oman. Begitu luasnya telaga Nabi SAW diperuntukkan bagi kaum mukminin dan ahlut tauhid. Yang terhalang dari mereka yang senantiasa merubah-rubah syariat Rasulullah alaihi salatu wassalam. Semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan Islam ini sesuai dengan petunjuk Nabi dan menjauhi dari berbagai macam perkara-perkara baru yang diingkari di dalam agama Allah. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.